wis tak lakoni. Takon tumindak sing nyampe kuwi mesti tak turuti. Janji setiaku tak jengi kacung tangan saiki teneng asmara tak santur sajrone ati. Salah mungkin aku rasa darahku salah persepsi. Sinabung tali neng asmara metu itu sekawati. Pengorbanan seprene sampai nganti yang memati. Kowe sing gawe janji malah kowe dhewe sing bleh.